macco, ranta e bosse, se ti ammana mane to bormo. Spato botol, stelan hitam, memacu darah di jantungku. Peduli saat ku salam dan kau sebut namamu, tapi ku akui kau memang tepat untuk dibilang setan manis di hatiku. Distorsi setiap menemani kupingmu. Dengarmu dapat kau pilih, biarkan tetap apa adanya. Musikmu yang tak kau suka, ekspresimu dan dalam diri. Setiap menemani kupingmu. Tak peduli saat ku salam dan kau sebut namamu, tapi ku akui kau memang tepat untuk dibilang setan manisku. Dunia mu tempat kau pilih.